can find out, find out. But I see it in you. We go walking on mountains. Komentarin, aku langsung bingung mau ngomong apa karena kamu bagus banget malam ini. Terima kasih. Kamu mahal malam ini. Terima kasih. Ya. Bener. Kemarin gak mahal. Kemarin gak. Loh. Yang hari ini mahal banget. Terima aku kasih. Harus akuin bahwa. Enggak, minggu lalu dia gak komentar soalnya. Gak punya kesempatan gak ada komentar. Iya, mahal ini. Kamu semakin enjoy di panggung ini kelihatan. Kamu gak beban malam ini nyanyi. Terima kasih ya. Kamu tadi part by part lagu ini kamu nyanyikan dengan baik. Aku bilang, aku sempat merinding karena aku bilang bahwa ini termasuk penampilan kamu terbaik. Terima kasih. Aku berharap kamu bisa mempertahankan terus penampilan seperti ini. Karena lagu ini sangat sesuai dengan pembawaan dan attitude kamu di atas panggung dengan baik. Terima kasih. Nah. Kenapa, Man? Tad dulu ini. Supporternya tad dulu. Justru kalau gua lihat justru muka lu yang mahal hari ini. Pas mengomentari Mal ini lu mahal banget mukanya. Wah, Arman membuka front ini gak ada lasu. Oke. Man. Nang. Ini yang diperjuangkan oleh Mas Anang itu kan? Betul. Tadi di belakang panggung kan kita selalu dia mahal ini. Tapi bagus. Enggak salah. Jadi terima kasih. Ya kalau gue lihat tadi memang untuk sebuah pertunjukan sangat menghibur. Walaupun ada sedikit salah tapi untuk satu package pertunjukan saya masih terhibur sih. Jadi Mas Anang bilang tadi penampilannya mahal, bisa dibilang mahal sebetulnya malam ini. Terima kasih, Kak. Mahal ini yang dipuji, Mas Anang yang seneng. Indonesian Idol juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa untuk download sekarang di Play Store dan App Store gratis.